Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa'amarhum bijawabihi inda istikharihi bi'aliyatih. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menjawab pertanyaan siapa? Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan di atas gunung Uhud, perintah untuk menjawab dan membantahnya, membantah kesyirikan sehingga mengagungkan tauhid. Ila man bi'izzati man abadahul muslimun. Dan sekaligus menyampaikan kepada mereka bahwasanya yang disembah oleh orang-orang yang beriman adalah perbuatan yang mulia, wa quwwah janibah, mempunyai kekuatan yang sangat kuat, wa annahu la yughlab, dan tidak akan bisa dikalahkan oleh musuhnya. Wa nahnu hizbuhu wa junduhu, sedangkan kita adalah bala tentaranya dan kelompoknya. Walam ya'muruhum bi ijabati hina qala fikum Muhammadun. Tetapi di sisi yang lain, Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menjawab pertanyaan Abu Sufyan. Apakah di antara kalian ada Muhammad? Apakah di antara kalian ada Abu Quhafah? Ya, Abu Bakar Siddiq. Apakah di antara kalian ada Umar bin Khattab? Bal qad ruya annahu nahahum an ijabati. Bahkan riwayat yang lain, Rasulullah SAW melarang untuk menjawab pertanyaan Abu Sufyan. La tujibu, jangan kamu jawab. Ini strategi perang, ya. Strategi tempur. Ya. Lianna kalmahum lam yakun bard ba'du fi talabil qawm wa narun ghaidhim ba'dam mutawakkilah. Nah, ketika Abu Sufyan nanya, apakah diantara kalian ada Nabi Muhammad? Apakah diantara kalian Abu Bakar? Apakah diantara kalian ada Umar? Karena ingin menghitung kekuatan, ya, menghitung kekuatan kaum muslimin. Kalau masih, berarti masih kuat, karena melalui Rasulullah SAW, kemudian Umar, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Tegaknya Islam. Artinya kalau tiga-tiga meninggal, maka akan runtuh Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, jangan dijawab, jangan dijawab. Ini strategi pertempuran. Karena yang namanya pertempuran itu apa? Khid'ah, tipu daya. Ya, sehingga jangan polos-polos kalau lagi pertempuran, peperangan. Enggak bisa. Oh, ada di sini tuh lagi ngumpet. Ya, jangan. Emangnya tak umpet. Ini lagi perang ini. Bukan main-main. Ini namanya strategi. La tujibu, jangan jawab. Bukan artinya bohong, bukan. Ya, ini strategi. Strategi bagaimana menghantam mental lawan. Ya, karena namanya pertempuran enggak sekedar adu pedang. Kalau sekarang bedil-bedilan, bukan itu aja. Kalau pemimpinnya satu meninggal, selesai. Yang lain akan nurut. Ya, dalam pertempuran seperti itu. Ambil pemimpinnya, dibunuh, kan selesai. Ini dalam pertempuran. Sehingga ya, kalau prajurit sih ya, mau 1.000, 2.000, 1.000.000 orang prajurit meninggal, gugur, ya itu gak ngaruh. Tapi kalau jenderalnya yang mati, wah ini bakal pengaruh kepada kejiwaan, kejiwaan kaum muslimin. Makanya kata Rasulullah SAW, la tujibu, jangan dijawab. Ini bukan artinya ngebohong, bukan. Itulah strategi tempur. Wallahu a'lam bishawab.